Kita melanjutkan kembali kitab At-Tibyan di adab Hamalatul Quran li Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita masih membahas seputar sujud tilawah. Ahkam yang terkait tentang sujud tilawah, dan ini panjang pembahasannya. Pasal-pasal tentang sujud tilawah ini panjang. Pasal yang paling akhir kemarin kita bahas tentang apa yang disunnahkan bagi orang yang sujud tilawah. Apa-apa yang disunnahkan bagi orang-orang yang sujud tilawah. Sekarang kita masuk di pasal berikutnya, ikhtisarus sujud. Jam berapa? Qala al-Imam Yahya bin Saraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, faslun fi ihtisari sujud, tentang ihtisari sujud. Ikhtisar, ringkasan sujud. Apa makna ihtisari sujud? Wa huwa ay yaqra'a ayatan aw ayatain summa yasjuda, yakni membaca satu ayat atau dua ayat kemudian sujud. Ngambil ayat sajdah khusus satu ayat dibaca kemudian sujud. Bukan baca surat panjang kemudian lewat ayat sajdah kemudian sujud, tidak, tapi sengaja ngambil ayat sajdah kemudian dia sujud. Baik. Haka Ibnul Mundhir An-Sa'bi. Ibnul Mundhir menceritakan dari As-Sa'bi, wal Hasan Al-Basri wa Muhammad bin Sirin wa Naqai wa Ahmad wa Ishaq annahum karihu dzalika. Mereka membenci hal itu. Wa an Abi Hanifah wa Muhammad bin Al-Hasan wa Abi Thawr annahu la ba'sa bih. Dari Abi Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan serta Abi Thawr, tidak mengapa. Wa hadha muqtadha madhhabina. Ini sesuai dengan mazhab kami. Baik. Ihtisarus sujud. Ini juga ada menyatakan seseorang mengumpulkan ayat-ayat sajadah dalam satu waktu. Misalnya khataman Quran. Paling akhir dibaca ayat sajadah kemudian sujud satu kali. Ya, dijamak. Kan nek Quran yang cetakan Indonesia itu kan belakangnya ada ayat sajdah itu, paling belakang ngumpul daftar ayat sajdah kemudian ada doanya masing-masingnya. Ya. Nah, itu dibaca semua kemudian sujud satu kali, diringkas, dikumpulkan semuanya. Nah, ini tidak ada contohnya yang demikian. Baik. Faslun fi ahkam tata'allaku bisujudi tilawah fi shalah. Pasal tentang hukum-hukum yang terkait dengan sujud tilawah di dalam sholat. Sujud tilawah di dalam sholat. Idza kana musalliyan munfaridan, Jika orang itu sholat sendirian, sajada liqiraati nafsihi, dia sujud untuk bacaan dia sendiri. Dia sholat sendirian, sholat malam misalnya, ngelewati ayat sajdah, dia sujud dengan bacaan dia sendiri. Walau taraka sujudat tilawah, dan seandainya dia meninggalkan sujud tilawah lewat ayat sajdah, dia tidak sujud. Waroka'a, kemudian ruku, ya, selesai baca surat, ayat sajdahnya dilewati, enggak pakai sujud tilawah, selesai bacaan suratnya, dia ruku. Suma aroda ayat sudali tilawah, ketika ruku tiba-tiba dia pengin untuk sujud tilawah, lam yajus, enggak boleh, ya. Baca surat as-sajdah misalnya. Nah, mungkin dia sholat subuh sendirian, ya, tinggalan jamaah, baca surat as-sajdah. Lewat ayat sajdah dia enggak sujud tilawah. Sampai selesai suratnya dia rukuk. Ketika rukuk dia pengin sujud tilawah. Ya. Kata Bilal enggak boleh. Nah, fa in fa'ala ma'al ilmi, jika dia jalankan dengan ilmunya, dia ngerti itu, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Batal sholatnya. Pas ngelewati sajdah enggak sujud, tapi selesai suratnya dia rukuk kok mau sujud. Kalau dia pas rukuk kemudian mau sujud, kan boleh urutannya rukuk kemudian dia sujud tilawah. Maka batal sholatnya. Nah, rukuk setelah rukuk ditambahi sujud. Wa in kana qad hawa ila ruku. Kalau dia hawa itu jalan ke ruku, ya, mau ruku. Sudah merunduk dia untuk ruku. Wa lam yasil ila hadir raki'in. Tapi tidak sampai derajat batasan orang ruku, baru seperempat lah, seperempat mau ruku, perjalanan mau ruku. Jaza ayas sudali tilawah, maka dia boleh untuk sujud tilawah. Selesai suratnya, dia ngerunduk, seperempat mau ruku, tapi enggak jadi, langsung dia sujud tilawah. Lanjut sujud tilawah. Boleh. Walau hawa li sujud tilawah, kalau dia niatannya untuk sujud tilawah, turun mau sujud tilawah, summa badalahu waraja ilal qiyam, kemudian muncul padanya wis ndak sido wis. Ya, kemudian tegak lagi berdiri, jaza, boleh. Ya. Sudah ancang-ancang, sudah siap. Hawa li sujud, hawa itu mau jalan, ya, enggak sampai, belum sampai sujud. Perjalanan siap-siap. Ya. Kemudian dia roja awis, enggak situ. Boleh. Nah. Baik. Ini nanti yang boleh bawakan di sini masalah fikih, ya. Jadi rada apa jeru maksudnya, agak dalam, banyak masail-masailnya. Ya. Amma idza asghal munfarid bi salati liqirati qari'in fi salati aw ghairiha. Tadi selesai orang salat sendirian, ya. Dia sujud tilawah. Sekarang amma adapun idza asghal munfarid, kalau orang salat sendirian. Bi salah, dia salat sendirian. Asgha liqiraati qari'in fi sholati aw ghairiha. Dia sholat sendirian tapi dia dengarkan bacaan orang lain. Ya. Dia sholat sendirian sambil telinganya dengar bacaan qira'ah orang lain. Fi sholati aw ghairiha, baik itu orang yang sholat, mungkin dia sholat apa? Sama-sama sholat fardu tapi enggak jamaah, ya. Sama-sama masbuk misalnya. Atau mungkin sholat lail, ya, dia enggak jamaah. Dia sholat sendirian. Samping dia itu orang yang sholat, lagi sholat, tapi yang dia baca itu surat yang ada sujud tilawahnya, ada ayat sajdahnya. Atau dia sholat, di samping dia ada orang baca Quran dalam keadaan tidak sholat. Fisola au ghairiyah, itu mana ghairiyah? Ya, selain sholat yang dia dengarkan. Fala yajuzu lahu ayah sudah, maka tidak boleh dia sujud tilawah. Karena itu bacaan orang lain. Dia sedang sholat, ada orang baca Al-Quran melewati ayat sajdah, kemudian dia sujud. Yang dengar ini sedang sholat, dia sujud, tidak boleh. Walau sajada ma'al ilmi, kalau dia sujud dan tahu ilmunya, batalat sholatu, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Nah, kalau enggak tahu, ya enggak batal loh enggak tahu. Ya. Kalau dia tahu ilmunya, batal. Kalau enggak tahu ilmunya, enggak batal. Berarti enak deh. Pinter atau bodoh? Pinter malah batal sholatnya. Nah, bodoh malah tidak batal. Ya. Nah. Baik. Jadi ada perkara-perkara yang ma'fu, dimaafkan bagi orang-orang yang jahil. Ya. Bagi orang-orang yang mengerti. Udzur bil jahli. Udzur karena kejahilannya. Tapi di situ tidak mutlak, nanti dibahas. Dibahas oleh para ulama. Nah, orang itu jahilnya, enggak taunya, bodohnya itu karena apa? Ya. Kalau tinggal di pegunungan, enggak duit tonggo, enggak ada, enggak dengar Islam sama sekali, enggak ada dakwah di sana, dia jahil, makdur, dapat udzur. Tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah masyarakat muslimin, semarak dakwah, banyak kajian-kajian ilmu. Kemudian dia malas untuk belajar. Oh, ini enggak ada udzur. Ya. Tidak ada udzur bil jahli bagi dia. Karena malasnya dia untuk belajar, malasnya dia mendatangi majelis-majelis ilmu, kemudian dia terjatuh dalam kesalahan karena kebodohan dia. Maka tidak ada udzur. Jadi ikhwan fiddin azani wa azakumullah, jangan kemudian orang beralasan wis enak enggak belajar, karena nek belajar tahu ilmunya enggak diamalkan malah dosa. Ya. Enak karuan bodoh, enggak ngerti, enggak dosa. Nah, ini pemikiran orang yang bodoh. Pemikiran orang yang bodoh. Nah. Betapa banyak ibadah-ibadah yang kita jalankan dengan ilmu yang kita miliki itu ringan, sangat-sangat ringan. Yang kemarin kita contohkan misalnya di pembahasan kita sahih targhib wa tarhib. Ya. Sekedar niat tidur, niat bangun malam sudah dapat pahala. Kenapa? Karena ilmunya enteng. Nah, didoakan para malaikat, malaikat ikut diselimutnya, enteng. Bagi orang-orang yang tidak tahu ya tidak dapat pahala ini. Baik. Makanya naam, kewajiban untuk belajar, mendatangi majelis ilmu, dan juga kewajiban untuk mengamalkannya. Baik. Nikhwan fidina azani wa azakumullah. Hingga kalau kita sedang sholat sendirian, ada orang lain baca Quran dan lewat ayat sajdah, kita tidak boleh untuk sujud. Ya, batal. Nah. Ammal musalli fi jama'atin, adapun orang yang sholat berjamaah. Tadi semuanya munfarid, sendirian sholatnya. Sekarang kalau jamaah. Fa'ingkana imaman, kalau dia sebagai imam. Fa'wagal munfarid, dia seperti orang sholat sendirian. Fa'idha sajadal imam litilawati nafsih. Kalau imam itu sujud, untuk bacaan dirinya karena dia baca surat di situ aja sajdah dia sujud. Wajib 'alal ma'mum ayat sudah ma'hu, wajib bagi makmum untuk ikut sujud bersama imam. Ya. Salat jamaah imamnya sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah, ngikuti wajib. Nah. Meskipun dia enggak ngerti. Ini lapo sujud ini misalnya. Ya. Karena sekali lagi kejahilan dia. Ini mari berdiri kok moro-moro sujud. Nah, karena kejahilan dia. Karena tidak semua loh orang-orang kaum muslim itu ngerti sujud tilawah. Ya. Tidak semua orang tahu sujud tilawah. Apalagi sujud sahwi. Ya, apalagi sujud sahwi. Perkara-perkara penting di dalam agamanya kemudian tidak tahu. Ya. Baik. Yaitu karena kemalasannya untuk mempelajari ilmu agamanya. Makanya para ulama menyatakan afdhulul jihad. Seutama-utama jihad zaman sekarang itu thalabul ilmu. Karena banyak sekali godaan-godaan yang menyimpangkan orang dari untuk belajar mencari ilmu. Nah. Baik. Fa illam yaf'al. Kalau ternyata makmumnya tidak jalankan, tidak mau. Tidak mau sujud. Batalat sholatuh. Batal sholat makmumnya. Ya. Dia sebagai makmum, imam sujud tilawah kok gak mau ikut. Ya. Batal. Ya. Wa illam yasudil imam. Kalau imamnya baca ayat sajdah tapi gak sujud tilawah. Imamnya. Lam yajuzil makmum. Maka gak boleh bagi makmum untuk sujud tilawah. Imamnya yang baca enggak sujud, makmumnya enggak boleh dia sujud tilawah. Ini kebalikannya. Imam yang sujud dia enggak mau sujud. Imamnya enggak sujud dia sujud. Ya. Nyelisih imamnya. Fa in sajada batalat shalatuh. Kalau makmum itu sujud padahal imamnya enggak sujud, batal salatnya. Ya. Nah, batal salatnya. Walakin yustahabbu, tetapi disunnahkan. Ayat sudah idza faragha minas shalah wala yata'aqqadu. Disunnahkan untuk sujud selesai salat wala yata'aqqad, tapi tidak ditekankan. Baca imamnya di dalam salat baca surat yang di dalamnya ada sujud tilawah, tapi imamnya enggak sujud, ya. Makmum enggak boleh sujud karena innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Selesai salam kan sudah tidak ada kaitan imam dengan makmum. Makmum itu boleh sujud tilawah. Ya. Jadi makmum boleh sujud tilawah bukan sujud sahwi ya, sujud tilawah. Nah. Tapi kata beliau wala yata'aqqad, tapi tidak ditekankan, ya, tidak ditekankan sujud tilawah bukan sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi itu dua kali, nek sujud tilawah satu kali. Nah. Jadi makmum itu ngikuti imamnya. Imam sujud tilawah dia sujud. Imam enggak sujud tilawah dia enggak boleh sujud tilawah. Ya. Baik. Karena ini terkait apa? Terkait gerakan, ya, terkait gerakan yang dia sujud. Ya, rukuk. Berbeda halnya ketika kunut. Kunut kan enggak ada gerakan. Ya. Imam kunut, makmumnya mungkin berpendapat enggak kunut, dia enggak ikut kunut ya enggak masalah karena enggak ada ketinggalannya, dia wong tinggal berdiri tok. Ya. Tapi nek sujud kan kabeh sujud iku ngadeg dhewe kan kelihatan. Lah apa yo? Kok semua berdiri dia sujud dhewean gitu. Nah, tapi naik kunut kan nggak ada, nggak kelihatan, ya nggak menimbulkan keterlambatan dengan imam, ya. Sehingga memang ada ulama yang berpendapat naik imam kunut, ya kunut, ya. Di antara pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ada juga pendapat karena itu bukan perkara yang disyariatkan, ya tidak ikut imamnya untuk kunut, diem tok misalnya. Sebagaimana ketika sholat khauf, ya. Nah, jadi nunggu imam, ya. Nah, jamaah yang kedua kan nunggu imamnya, imamnya atau imamnya nunggu jamaahnya. Qala rahimahullah. Walau sajadal imam, kalau imamnya sujud sekarang, walam ya'lal ma'mum hatta rafa'al imam ra'su minas sujud. Imamnya sujud tilawah tapi makmumnya tidak tahu. Walam ya'lal ma'mum hatta rafa'al imam ra'su minas sujud, sampai imamnya bangkit dari sujud. Duh, kok bisa tidak tahu? Ini mungkin imamnya sholatnya di mihrab. Nah, di mihrab kan makmum sebelah sana enggak ketok. Ya, imamnya kan menjorok ke dalam. Ini imamnya sujud tilawah, makmumnya enggak tahu. Taunya imam sudah bangkit dari sujudnya. Baik. Fa huwa ma'dzurun fi takhallufihi. Maka dia mendapatkan udzur dengan keterlambatan dia. Takhalluf atau dia enggak ikut sujudnya karena enggak tahu. Ya. Wala yajuzu la ayah sudah enggak boleh dia untuk sujud. Imamnya sudah naik, dia baru tahu dia nyusul sujud padahal imam sudah berdiri. Ya. Ini enggak boleh. Walau alimal wal imam ba'du fi sujud, kalau makmumnya itu tahu dan imam masih posisi sujud, wajib sujud, wajib untuk sujud. Langsung susul imamnya. Ya. Baik. Hanifidina azani wa a'azzakumullah. Ini biasanya itu kalau ayat sajdah yang apa ya, yang akhir, di akhir ayat, ya, di akhir surat. Nah, di akhir surat. Ya. Baik. Imamnya takbir Allahu Akbar, padahal imamnya sujud tilawah, makmumnya rukuk. Ya. Duh. Tiba imamnya sujud, ya. Maka terus langsung nyusul imam. Ya. Tidak boleh dia rukuk terus stantennya, misalnya. Sampai imamnya naik dari sujud tilawahnya. Ketika dia tahu imam sujud tilawah, maka dia harus wajib untuk mengikuti imamnya, karena dia makmum. Nah. Wajabas sujud, selama dia masih ngelihat imamnya sujud. Tapi kalau imam sudah berdiri, tidak boleh dia nyusul untuk sujud. Falau hawa lisujud, kalau makmumnya mau sujud, warafa'al imam wawa fil huwi, dan imam bangkit wawa fil huwi. Huwi itu perjalanan, ya. Rafa'a ma'ahu, dia juga bangkit bersama imam. Mungkin sujudnya cepat deh. Imamnya, makmum yang ngikuti sujud baru seperempat atau baru setengah perjalanan, ternyata imamnya sudah naik, ya. Ya wis langsung ikut naik, ya. Enggak kemudian wis kadung tinggal separuh misalnya. Padahal imamnya sudah naik. Nah, sudah ikut naik, ya. Rafa'a ma'ahu, bangkit bersama imamnya. Walam yajuz sujud, enggak boleh dia sujud. Kenapa? Imamnya sudah naik perjalanan, belum sempurna berdirinya ini. Imamnya baru perjalanan. Imamnya dapat setengah perjalanan untuk berdiri, makmumnya setengah perjalanan untuk sujud. Ya. Baik, ini kadang terjadi, misalnya sholat tarawih gitu. Imamnya cepat. Ya. Bagi orang-orang yang tua, sujudnya pelan-pelan, imamnya naik. Nah, gitu. Baik. Maka kata beliau, wakadal dhaif. Demikian pula orang yang lemah. Ya, orang-orang tua yang ikut sholat jamaah. Alladzi hawa ma'al imam. Yang ikut hawa ma'al imam. Ikut merunduk. Ya, mau sujud bersama imam. Idza rafa'al imamu qabla bulughi dhaif ila sujud. Ternyata imamnya bangkit dari sujud sebelum orang yang lemah ini sampai sujudnya. Makmumnya masih sangat muda, imamnya sangat muda, makmumnya sangat tua. perjalanannya sudah berbeda. Ini nek sujud langsung seret, langsung masuk. Ini cek pelan, tunuk-tunuk ini. Baru seperempat setengah ini wis bangkit. Ya. Imamnya wis berdiri lagi. Ya. Ini belum sampai sujudnya. Taib. Li suratil imami, karena cepatnya imam. Wabud il makmum, lambatnya makmum. Kenapa? Dhaif, lemah. Yarji'u ma'ahu, dia balik bersama imamnya. Wala yasjudu, tidak boleh sujud. Ya. Pelan-pelan mau sujud, imamnya sudah naik, tidak boleh sujud. Naik bersama imam. Baik. Ini kita bicara masalah sujud tilawah. Ya. Dan nek sujud rukun sholat, mau sujud yang tua imamnya naik. Terus kejar-kejaran, ya tidak sah, tidak tumak nina. Metuai. Ya. Niat mufarokoh. Ya. Sujud naik. Kejar-kejaran, itu tidak sah itu. Tidak tumak nina. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW mengingatkan para imam. Di belakang kalian orang-orang lemah. Orang-orang yang memiliki kebutuhan. Ya. Perhatikan. Jangan kemudian sakarepe dhewe ketika jadi imam. Ya. Panjang gak perhatian dengan makmumnya. Dan makmumnya ada orang-orang tua. Berdiri aja wis gemeter misalnya. Panjang. Nah, baca suratnya. Baik. Atau kebalikannya cepat sekali. Ya. Gerakan-gerakannya. Ini gak perhatian dengan makmum. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Kalau masalah rukun-rukun sholat itu tidak sahirnya. Maka dia harus mufarokoh. Pisah dari imamnya. Nah, sholat sendiri. Tih, tidak tumak nina. Qala rahimahullah. Wa amma idha ganal musalli ma'muman. Tadi sudah membahas masalah imam. Hukum imam. Ya. Adapun jika orang yang sholat itu sebagai makmum. Fala yajuzu ayah sudah liqiraati nafsi, tidak boleh dia sujud dengan bacaan dia sendiri. Nah, dia sebagai makmum kemudian mungkin sholat syariah ini ya, bukan jahriyah, karena baca surat. Ya. Makmum yang baca surat itu kan setelah al-fatihah kan syariah, nah jahriyah kan dia harus. Jahriyah itu makmum hanya boleh membaca suratul fatihah. Tidak boleh membaca selain al-fatihah. Makmumnya baca surat di situ melewati as-sajdah. Tidak boleh kemudian dia sujud. Sujud dewe. Karena dia bacaan membaca itu. Tidak boleh. Fala yajuzu ayasjuda liqiraati nafsi. Wala liqiraati ghair imamih. Tidak boleh pula dia sujud karena bacaan selain imamnya. Selain imamnya. Dia punya imam sendiri. Nah, kemudian di masjid sebelah ya, juga sholat jamaah. Tapi pakai corong. Di kedengaran sampai sini. Ya. Sana baca ayat, baca surat yang ada di sudut tilawahnya. Momoro sini ikut sujud. Padahal yang baca sebelah sana misalnya. Baik, maka tidak boleh. Nah, kata beliau, fa'in sajada batalat sholatuh, batal sholatnya. Ya. Makanya yang disebutkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah itu, sholat itu tidak perlu kemudian pakai corong luar. Itu mengganggu jamaah yang ada di tempat lain. Ya. Yang walau dolin sana, yang amin sini. Misalnya. Ya, karena pakai corong luar. Khusus untuk jamaah di dalam tong, enggak usah pakai corong luar kayak nek salat itu ya. Baik. Mengganggu yang lainnya. Wa yuqra'u law qira'atu sajdah. Makruh bagi dia membaca ayat sajdah. Wa yuqra'u law al-isgha' ila qira'ati ghairi imamih, dan makruh pula bagi dia untuk mendengarkan bacaan selain imamnya. Bacaan selain imamnya. Apalagi dia bermakmum di imam yang bacaannya enggak bagus menurut dia. Masjid sebelah bagus bacaannya. Yes. Pakai corong lagi. Jadi dia fokusnya, telinganya fokusnya ke speaker yang masjid sebelah, yang imamnya bacaannya bagus. Sehingga dia tidak fokus dengan imamnya dia sendiri. Ya. Maka kata beliau, wayukrau lahu al-isgha, dibenci bagi dia untuk mendengarkan ila qiraati ghairi imamih, ya, bacaan selain imamnya. Baik. Selesai. Nah, permasalahan sujud tilawah. Qala rahimahullah faslun fi waqti sujud litilawah. Pasal tentang waktu sujud tilawah. Waktunya sujud tilawah. Qala ulama yang bagi ayyaqa aqiba ayati sajdati alladhi qara'a aw samiaha. Para ulama hendaknya dia yaqa itu langsung turun sujud di belakang ayat sajdah yang dia baca atau yang dia dengar langsung. Ini ayat sajdahnya selesai dibaca ayatnya langsung sujud. Ya. Fa'in akhara, kalau diakhirkan, walam yatulil fasal, tapi jaraknya tidak terlampau lama sajadah, maka dia sujud. Ya. Sudah lewat beberapa ayat, baru kemudian dia sujud. Ya. Boleh. Enggak jarak jauh antara ayat sajdah dengan dia sujudnya. Wa in tala, tapi kalau panjang jaraknya antara ayat sajdah dengan dia sujudnya, faqad fata sujud, sudah lewat sujudnya. Nah, sudah lewat perintah untuk sujudnya. Nah, sudah tala ini panjang ini apa ukurannya? Ini panjang, ini masih pendek, ya. Tentunya tidak ada ukuran yang pasti, tidak ada hitungan menit-menitan. Di zamannya sahabat, di zamannya Rasul juga tidak pakai menit-menitan. Antara sahur dengan azan, itu hitungannya berapa ayat, bukan berapa menit. Tidak pakai menit-menitan, berapa ayat. Nah, sehingga panjang dan pendek itu ukurannya apa? Ukurannya yang urf. Yes, kebiasaan lah. Dianggap pendek itu bagaimana, dianggap panjang itu bagaimana. Jadi gak ada patokan yang pasti. Jadi, ada yang menyatakan panjang itu kira-kira 2 rakaat lah. Itu kan orang sholat 2 rakaat. Itu panjang. Tapi sudah lewat. Waktu sujudnya gak usah sujud lagi. Ya, ayatnya sudah kelewatan lama. Jadi, faqad fata sujud fala yaqdi alal wadab sahih al-mashhur, dan tidak diqadha, ya, sujudnya menurut madhab yang sahih yang masyhur. Kama la yaqdi salatal kusub, sebagaimana salat gerhana juga tidak diqadha. Bangun tidur dapat cerita, tadi malam itu kamu kemana? Salat gerhana kok enggak muncul, ada gerhana dah. Dikodo misalnya, ya, wis tak sholat saiki ae misalnya, sudah selesai gerhananya nggak ada kodo, ya. Nggak ada kodo, sudah lewat masanya, sudah lewat waktunya, sama dengan sujud tilawah, wis dari tadi lewat ayatnya nggak dikodo selesai. Wa qala ba'du ashabina fi qaulun dhaifun, padanya ada pendapat yang lemah. Innahu yaqdi, bisa diqadha sujud tilawah itu. Kama yaqdi sunan ar-ratibah, sebagaimana diqadhanya salat-salat sunnah rawatib. Ya, nek ketiduran bisa diqadha, ya, sunnah rawatib. Ka sunnati subhi wa dhuhri wa ghairihima, sebagaimana salat sunnah subuh dan salat sunnah zuhur. Salat sunnah subuh ketika terlewat maka bisa dijalankan di qadha setelah sholat subuh atau setelah terbit matahari. ba'dia zuhur, Rasulullah karena ada tamu dan sibuk, beliau qadha ba'dal asr. Dikiaskan dengan itu, sujud tilawah boleh untuk diqadha. Kata mu'alif rahimahullah, ini pendapat yang qaulun dhaif, pendapat yang lemah. Ya. Tidak diqadha sujud tilawah. Wa amma idza kana al-qari, adapun jika orang yang membaca, awil mustami, atau yang dengar, muhdithan inda tilawatil sajdah, berhadas ketika bacaan ayat sajdah tadi. Dia lagi dengar orang baca Quran, kemudian melewati ayat sajdah, dan pembacanya sujud. Tapi dia lagi hadas ini, yang dengar ini. Fa'in tatoharo alal qurbi, kalau dia berwudu dulu, dekat waktunya atau dekat tempatnya untuk wudu, sajadah dia sujud. Cita wudu sih misalnya. Nah ini koriknya yang baca Quran itu sujud, lalu dia hadas. Terus tak wudu sih. Nah, habis wudu dia sujud. Boleh. Fa'in takharat taharatu hatta tolal fasl, kalau wudunya itu lama sampai panjang jaraknya tolal fasl, ya. Fasohi al-muhtad aladhi qatah bil al-aktharun anu la yasjud. Maka pendapat yang sohi, yang terpilih, yang dipilih oleh banyak para ulama, dia tidak sujud. Nyari-nyari tempat sih, ini nanti wudhu, muter-muter cari air dulu. Sampai ke tempat wudhu, kerana dinyalakan tidak keluar airnya. Lama waktunya untuk wudhu, kelewatan, ya. Tidak pakai sujud tilawah. Tapi kalau langsung wudu selesai langsung sujud boleh. Tidak panjang apa jaraknya. Wa huwa ihtiyarul Baghawi fi min ashabina, ini pendapatnya Imam Al-Baghawi. Kama yujibu al-muadzin ba'dal faragi min as-shalah, sebagaimana menjawab muadzin setelah selesai dari salat. Orang sholat sunnah, tahiyatul masjid misalnya, kemudian muadzin adzan, ya. Kan sunnahnya menjawab adzan, ya. Setiap apa yang diucap muadzin kemudian dijawab itu kan. Tapi kondisi dia sedang sholat ini, kondisi dia sedang sholat ini, maka dia tidak menjawab adzan. Selesai sholat kemudian dia jawab adzannya, ya. Qadha, ya. Wal i'tibar fitul fasl fi hadha bil urf alal muhtar, wallahu ta'ala alam. Patokan panjangnya jaraknya dalam maksudnya adalah urf, kebiasaan, alal muhtar, itu yang terpilih, wallahu ta'ala alam. Baik. Jadi ini panjang atau pendek jarak antara sujud dengan wudhunya, ini sesuai dengan kebiasaan. Ya, sesuai dengan kebiasaan. Baik. Ini disebutkan di foto nomor 3 itu. Ai bi alla yazid ala qadri raka'atain, tidak lebih dari sekedar 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Jadi urfnya. Naam. Intinya kalau dekat jaraknya boleh untuk wudu dulu kemudian sujud. Baik. Qala rahimahullah faslan fi hukmi tikrari ayat sajdah, hukum berulangnya ayat sajdah. Idza qara'a sajadat kulluha, jika orang itu membaca ayat sajdah semuanya. Au sajadatin minna fi majlisin wahidin, dalam satu majlis. Dalam satu majlis dia membaca beberapa ayat melewati ayat sajdah. Sajada li kulli sajadatin bila hilafin, maka dia sujud setiap ayat sajdah tanpa perselisihan. Baca ayat ini lewat ini sujud. Lanjut ketemu ayat sajdah lagi, maka dia sujud lagi. Setiap lewat ayat sajdah dia sujud. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Wa in karrarul ayat wahida fi majalis, jika diulangi ayat satu ayat dalam satu majelis, sajadah likulli marratin bila khilafin, sujud setiap kali ayat itu dibaca tanpa khilaf. Fa in karraha fil majlis wahid nadhara. Fa in karral ayatal wahida fi majalis, ya. Jika ayat itu satu ayat diulang-ulangi tapi fi majalis, di majelis yang lainnya, maka sujud setiap kali dibaca ayat itu. Tapi sekarang fa in karraha fil majlis wahid, dalam satu majelis satu ayat itu diulang-ulangi bacanya. Nadhara ini dilihat dulu. Fa illam yasjud il marratil ula, kalau waktu dibaca yang pertama dia tidak sujud, kafahu sajdatun wahidatun anil jami. Maka cukup satu kali sujud dari semuanya. Ya. Sekali duduk dia mungkin membaca ayat sajdah dan ayat itu diulang-ulangi. Nah, maka sujud sekali boleh. Wa in sajada lil ula, jika dia sujud yang pertama sudah sujud, fa fihi salasatu aujuhin, maka itu ada tiga kondisi, ya. Jadi ini orang misalnya baca surat as-sajdah, nah, melewati as-sajdah dia tidak sujud, ya. Selesai surat itu dibaca, dia baca lagi surat itu, melewati ayat yang sama, kan? Surat itu diulang-ulangi, dibaca yang kedua, ketiga, ketiga, sampai berapa kali. Nah, kalau bacaan yang pertama tidak sujud, maka dia boleh di akhir bacaan surat itu dia sujud. Ya. Dia baca surat as-sajdah tiga kali misalnya. Selesai bacaan yang pertama dia tidak sujud, bacaan yang kedua dia tidak sujud, sampai bacaan yang ketiga dia sujud, ini boleh. Ya. Tapi sekarang kalau dia baca surat as-sajdah, kemudian lewat ayat sajdah dia sujud. Ya. Selesai baca surat itu dia ulangi baca surat itu lagi, ya. Padahal tadi sudah sujud. Ini bagaimana? Apakah dia nanti sujud lagi? Ini kata beliau ada tiga keadaan. Asahuha, yang paling sahih, annahu yasjudu likulli marratin sajdatan. Dia tetap sujud setiap kali lewat ayat itu. Ya. Surat itu diulang dibaca tiga kali, ya dia sujudnya tiga kali setiap lewat ayat sajdah. Litajaddud sabab ba'da tawfiyati hukmil awal, karena ada sebab yang baru. Nah, setelah dipenuhinya hukum yang pertama. Dia sudah sujud di surat yang pertama dia baca. Dia ulangi surat itu. Lewat lagi ayat itu. Nah, maka dia sujud lagi. Selesai ayat, surat itu dibaca, dia baca lagi ayat itu. Mungkin dia kan mungkin dia menghafal surat as-sajdah, ya. Setiap lewat ayat itu dia sujud. Selesai suratnya dia ulangi lagi, hafal, baca lagi, sujud lagi, terus demikian. Ya, as-sahih, yang paling sahih. Wa tsani, yang kedua. Takfihi sajdatul ula anil jami, cukup sujud yang pertama dari semuanya. Sekali duduk dia baca surat sajdah tiga kali. Bacaan surat yang pertama dia sudah sujud tilawah. Maka cukup dari surat bacaan yang kedua dan bacaan yang ketiga sekali sujud, ya, di surat yang pertama. Wa wa qaulu Ibnu Suraij wa wa madzhab Abi Hanifah rahimahullah, ini madzhabnya Abi Hanifah. Qala sahibul uddah min ashabina wa alaihi al fatwa, atasnya fatwa, wa ikhtarahu Syekh Nasr al Maqdisi az Zahid min ashabina. Nah. Wa tsalits, keadaan yang ketiga. In talal fasl sajada wa illa fa takfil ula. Kalau jaraknya jauh baca surat sajadah. Nah. Kemudian baca lagi yang kedua tapi jaraknya sangat jauh, ya. Sajadah sujud dia. Jika pendek cukup yang pertama. Selesai surat sajadah dia langsung sambung, ulangi lagi, ya, pendek. Maka cukup yang pertama. Sekali sujud yang pertama selesai. Ya, dia baca yang kedua, yang ketiga enggak pakai sujud, enggak apa-apa. Nah, dilihat dari jaraknya antara surat yang pertama dengan yang kedua panjang atau tidak jaraknya. Baik. Amma idza karara sajda al-wahida fi shalah. Adapun jika mengulangi sekali sujud di dalam salat, Baingka nafi rokatin, jika dalam satu rokaat, baya kal majlisil wahid, dia seperti dalam satu majlis. Baya kunu fihi al auju thalatha, maka padanya ada tiga keadaan yang tadi telah disebutkan. Ya. Baingka nafi rokatin, jika di dua rokaat, bakal majlisin seperti di dua majlis. Fayu'idu sujud bila hilafin, diulangi sujudnya tanpa hilaf. Rokat yang pertama baca surat As-Sajdah. Di situ ada sujud tilawah, dia sujud tilawah. Rokat yang kedua juga baca surat As-Sajdah. Ya. Ada sujud tilawah, dia sujud tilawah lagi. Nah. Sekarang bagaimana kalau rokat yang pertama baca surat As-Sajdah, selesai dia baca lagi surat As-Sajdah, belum rukuk dia baca lagi. Ya. Di situ ada sujud tilawahnya. Terus apa sujud lagi? Nah, maka keadaan sebagaimana yang tadi yang disebutkan tiga keadaan. Mencukupkan dengan tadi sujud tilawah ya sudah boleh. Ya. Surat yang kedua meskipun sama atau beda suratnya tapi ada ayat sajdah di situ, cukup sujud yang pertama boleh. Nah, ini tiga keadaan yang beliau sebutkan. Baik. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah, dan setelahnya nanti akan dibahas bagaimana jika orang yang baca Al-Qur'an atau mendengarkannya dia sedang di atas kendaraan. Ya. Bagaimana cara sujudnya nanti akan disebutkan di pasal berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ikhwan fil din azani wa azakumullah. Ada sebuah faedah. Tadi malam Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah beliau memberikan tausiah pembukaan daurah Ibnu Al-Qayyim di Yaman. Ya. Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah dan Syekh Abdul Salfik hafizahullah. Nah. Saya mendengar ketika Syekh Abdul Bukhari menyampaikan nasihatnya, beliau membahas hadis tentang adinun nasiha. Beliau secara khusus membahas yang paling akhir, yang paling ujung dari hadis itu. Apa yang paling ujung dari hadis itu? Hah? Paling ujung dari hadis itu apa? Adinun nasiha, paling ujung. Wali amatil muslimin. Nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Boleh bawakan syarahnya Imam Nawawi di Sahih Muslim. Maksud memberikan nasihat kepada kaum muslimin itu bagaimana? Sebutkan diantaranya memberikan sesuatu ilmu kepada mereka dalam masalah agamanya. Kemudian beliau menukilkan beberapa riwayat bagaimana semangatnya salafun saleh ketika melihat saudaranya keliru. Bagaimana cara menasihatinya. Nah, beliau bawakan beberapa riwayat asar. Ini tak bawakan satu. Nah, sebagai faedah bagi kita ini loh. Salafun saleh ketika melihat saudaranya keliru. Ya. Apakah terus dia keliling ke tiap rumah bertamu dan dijelek-jelekan saudaranya itu diumbar? Nah. Atau dia datangi saudara yang keliru dan dia sebutkan kamu salah ini loh. Nah. Hingga nantinya kita tahu cara yang benar itu bagaimana. Ya. Baik. Harun bin Abdullah bin Marwan Al-Baghdadi Abu Musa Al-Bazzar Al-Ma'ruf Bil-Hammal ya. Qala Ahmad bin Muhammad bin Al-Fadl Abu Al-Abbas Al-Mu'addin Sami'tu Harun bin Abdullah Al-Hammal Yaqulu Harun bin Abdullah Al-Hammal beliau menyatakan Ja'ani Ahmad bin Hambal Bil-Lail aku didatangi Imam Ahmad bin Hambal di malam. Fadakol bab alayya, beliau ketuk pintuku malam-malam. Faqultu man hadza, aku katakan siapa? Ya. Faqala ana Ahmad, aku Ahmad. Ya. Aku Ahmad. Nah, ini jadi kalau kita lihat salafun shalih itu tidak ada yang menyatakan sama gelarnya. Kamu siapa? Aku Imam Ahmad, enggak ono. Kamu siapa? Aku ustaz ini, enggak ono. Ya. Dia tidak menyebutkan dirinya imam, tidak menyebut dirinya syekh, tidak menyebutkan dirinya ustaz, enggak ono. Ya. Baik. Ana Ahmad. Aku Ahmad, ya. Baik. Fabadartu an kharajtu ilai, aku pun cepat-cepat untuk keluar. Ini yang datang Imam Ahmad ini. Ya. Bukan main-main ini. Famasani wa masaituhu. Qultu hajah ya Aba Abdillah. Ada keperluan wahai Aba Abdillah. Ya. Qala sagoltal yawma qalbi. Kata Imam Ahmad, hari ini kamu itu telah menyibukkan hatiku. Hari ini kamu telah menyibukkan hatiku. Gara-gara kamu hatiku itu sibuk. Terjemah bebasnya. Qultu bimadza ya Aba Abdillah? Kenapa Aba Abdillah? Sebab apa? Ya, kok bisa hatimu itu sibuk karena aku? Pengen tahu apa sih yang telah aku perbuat? Nah. Qala justu alaikal yaum, hari ini tadi aku melewati kamu, hari ini tadi aku lewat kamu, ya. Wa anta qa'idun tuhaddisun nasa fil fai, kamu duduk, kamu sedang menyampaikan ilmu, tapi posisimu itu iyub, apa, di tempat teduh, ya. Kamu sedang menyampaikan ilmu kepada orang-orang, tapi kamu duduknya di tempat yang teduh. Wanasu fis samsi, orang-orang yang dengarkan kamu itu kepanasan, nggak pakai yup-yupan. Kamu yup-yupan, ini orang-orang yang di depanmu itu nggak pakai yup-yupan, kepanasan. Baik. Bi aidihim alaqla wa dafati, di tangan-tangan mereka ini ada pena-pena dan buku-buku, nyatet mereka ini. Para thalabul ilm, santri-santrimu kepanasan, kamu enak ngajarkan ono yup-yupane. Itu yang menyibukkan hati Imam Ahmad, peristiwa itu. Naam. Baik. Wala taf'al maratan ukhra, jangan kamu ulangi lagi itu ya. Jangan kamu ulangi lagi itu. Idza qa'adta faqut ma'an nas, kalau kamu duduk-duduk sama orang lain, duduk sama nek panas yo padha panase, nek yo padha iupe. Naam. Ini Imam Ahmad ngelihat itu, beliau kepikiran langsung didatangi ini dan dinasehati, ya. Tidak malah gerilya ke rumah orang-orang. Enggak duwe akhlak itu. Keliling. Sojok teko orang kono gak pantas diambil ilmunya, keliling, bukan gitu. Itu bukan perbuatan salafun saleh. Nah, meskipun mungkin menggembor-gemborkan kita bersama ulama kibar, kita di bawah bimbingan asatidah, enggak kayak begini perbuatannya. Datangi langsung kasih nasihat. Nah, sehingga tepat, kalau dia salah pas dia keliru selesai. Tapi kalau keliru yang disebarkan, ya yang keliru ini enggak error, dia keliru. Ya. Yang tahu malah orang lain diudal kesalahan ini. Beliau juga sebutkan riwayat, ada yang kasih surat, kirim surat. Nah, kirim surat. Nah, sehati saudaranya ketika keliru, kirim surat. Nah, jangan kamu ulangi lagi. Itulah salafun saleh ketika memberikan nasihat. Nah, cinta kepada saudaranya, ya, itulah gambaran hubbu fillah, pertemanan karena Allah. Naam. enggak pakai sungkan-sungkanan, ya. Dia sungkan untuk negur, tapi enggak sungkan untuk jelentrehkan kesalahan ke orang lain. Nah, yang salah tetap salah, yang lain pada ngerti kesalahannya, enggak akan selesai perkaranya. Baik, bukan demikian jalan yang dicontohkan salafun saleh. Baik, ketika melihat saudaranya keliru. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.